Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man warah amma ba'du. Wa qara al-musannifu rahimahullahu ta'ala i'tiqaduhum anna af'ala as-saharati wal kuhani min karamatil awliya'i al-mas'alatu al-ishruna i'tiqaduhum fi makhariqi as-saharati wa amsarihim annaha min karamatis salihina wa nisbatihi ilal anbiya'i kama nasabuhu li Sulaiman alaihi salam. Asyarahu thumma qara asyarihu hafidhahullahu ta'ala al-makhariqu hiya al-umuru al-khariqatu lil'adati wa la yaqdiru alaiha innallahu wa idza jarat ala yaday nabiyyin fa hiya mu'jizatun mislu qalbil 'asa hayyatun limusa alaihi salamu wa mislu ma inna Isa alaihi salamu min ibra'il akamahi wal abrosi wa ihya irmauta bi'idnillahi wa ma'atahu allahu li muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizati annati a'adamuha hadal qur'anun azimu alladhi a'jaza al-bashariyata kullaha wa a'jaza al-jinna wa al-insa an ya'atu bimithlihi amma ila jara khariqul adati ada yadi abdin sarihin taqiyin mu'minin fahada yusamma karamatan minallahi azza wa jara wa ajraha ala yadihi imma li hujjatin fid dini wa imma li hajatir muslimina kama hasala li Maryama alaiha assalamu fi anna Zakaria ilda dakhra alaiha al-mihrabu wajada indaha rizqan wa hiya mutafarriqatun lil ibadati fahada bihadihi al-mihrabi bihada al-mihrabi wa huwa makanu ibadati kadzalika ma hasala li ashabil kahfi minan naumi at-tawiri wa baqaihim ala hadatihim lam ta'kur al-ardu ajsamahum wa lam yahsul fi hayatihim khadalun hadza min karamatir awliya'i. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Permasalahan jahiliyah ke-20. I'tiqaduhum anna af'ala as-saharati wal quhani min karamatil awliya. Keyakinan mereka orang-orang jahiliyah bahwa perbuatan tukang sihir, perbuatan para dukun itu merupakan karomah wali. Ini permasalahan jahiliyah. Kayak sekarang dukun berbalut ustad, tukang sihir berbalut kiai. Jelas-jelas dukun pakai jubah, pakai sorban, bergelar kiai haji, bergelar ustad, bahkan show di YouTube, show di TV nasional bahkan. Misal Ustadz Danu yang dipanggil Gus-Gus yang kemarin itu siapa namanya? Samsudin. Ya, di Bekasi juga ada tuh yang melakukan praktek gitu. Haji Haryono. Dan semisalnya. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di masalah ke-20 menyatakan i'tiqaduhum fi makhariq as-saharah. Keyakinan mereka terkait makhariq as-saharah. Syekh Shal Fauzan menjelaskan hiyal umur al-khariqa lil 'adah. Itu berbagai perkara yang keluar dari kebiasaan, hal-hal yang di luar kebiasaan yang bisa dilakukan oleh tukang sihir dan para dukun. Ya. Mereka meyakini terkait maharik saharoh, hal-hal yang di luar kebiasaan yang ditimbulkan oleh para tukang sihir dan semisalnya annaha min akaramatil auliya min karamatis salihin. Mereka yakini itu adalah diantara bentuk karomah orang-orang soleh. Wa nisbatuhu ilal anbiya, bahkan mereka nisbatkan orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi sihir ini kepada para nabi, sebagaimana pada permasalahan yang kemarin, yaitu mereka menuduh sihir Nabi Sulaiman melakukan praktek sihir. Kama nasabuhu li Sulaimana, sebagaimana mereka nisbatkan sihir itu kepada Sulaiman. Ya, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan tadi makharik adalah perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia. La yaqdiru 'alaiha illallah, yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Ya, Allah berikan kepada beberapa jenis makhluk dari kalangan manusia bisa melakukan hal-hal yang di luar kenormalan, di luar kebiasaan. Ya. Nah, ini dirinci oleh Syekh Shalal Fauzan, wa idza jarat 'ala yadi nabiyyin, apabila makharik tadi, kebiasaan yang di luar nalar manusia, kebiasaan yang di luar kebiasaan manusia tadi itu terjadi pada tangan nabi, pada nabi, fahiya mu'jizatun, maka itu adalah mukjizat. Ya, mislu qalbil asa hayatan li Musa alaihi salam, semisal merubah tongkat menjadi ular bagi nabi Musa. Namun itu pun nabi tersebut tidak bisa mendemonstrasikan melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa enggak sekonyong-konyong melempar tongkatnya jadi ular, tidak. Tapi ketika Allah perintahkan, ya, alqi asaka ya Musa, lempar itu tongkatmu wahai Musa. Suruh lempar. Sebelum-sebelumnya enggak. Enggak bisa Nabi Musa tiba-tiba ngerubah. Termasuk ya, membelah lautan merah menjadi 16 jalan. Sebelumnya enggak bisa. Perhatikan ya. Ini perbedaan antara mukjizat rasul, karomah, wali, orang-orang soleh dengan sihir daripada tukang sihir. Kalau sihir daripada tukang sihir, mereka demonstrasikan. Artinya mereka mampu menunjukkan di depan orang. Atas izin Allah enggak? Atas izin Allah tentunya. Kenapa Allah izinkan? Nah, ini. Ya, nah ini perhatikan. Ya, kalau terjadi pada nabi dan rasul itu sebagai hujah atau hendak menolong nabi tadi atau ingin meneguhkan kaum muslimin yang beriman pada nabi tadi. Kalau itu terjadi kepada para tukang sihir, pada para penghamba setan, ya, maka kebalikannya sebagai istidraj buat mereka. Sebagai ujian buat orang-orang beriman. Ya, istidraj, biar semakin kufur itu jin, biar semakin kufur itu para tukang sihir. Paham sini ya? Baik. Maka kita enggak boleh terpedaya dengan berbagai kesaktian yang katanya ditampakkan oleh para tukang sihir. Ya, yang mereka kebal dibacok, bahkan mereka demonstrasikan dalam pertunjukan. Yang mereka namakan bahkan sebagai kearifan budaya lokal dari seni budaya. La haula wala quwwata illa billah. Seni budaya, kebal dibacok. Ya. Ada lagi yang makan beling. Makan beling. Tahu antum seni apa itu? Bukan seni, itu sihir. Udah lumping. Itu kan makharik, makharikul ada. Kharik ya, di luar kebiasaan. Coba dia lagi normal enggak kesurupan, bisa enggak dia makan beling? Pecahin tuh kacanya. Makan. Boro-boro dimakan, baru kena bibir aja udah ledes tuh bibir. Udah berdarah-darah. Ini dia makan. Ya. Ternyata orang-orang yang melakukan praktek sihir ini yang mereka namakan seni itu memang melibatkan setan, jin. Makanya pelakunya, lakon pelaku-lakon ini orang yang kesurupan. Dan pasti ada ritual-ritual untuk setan tadi. Dicambuk dia. Cetar. Ambil naik-naik kuda itu kesurupan. Ya. Dan banyak sekali di negeri kita kayak begitu. Ya, didemonstrasikan. Ada yang dikebal dibacok. Ada yang bisa gigit topeng yang beratnya puluhan kilo. digigit pakai gigi dia yang enggak seberapa. Kalau normal dia gigit, ya. Nih ada besi barbel dia gantungin di giginya, rontok tuh giginya, ya. Ini bisa mengangkat topeng puluhan kilo sampai 100 kilo sambil joget-joget. Nah. Ini makharikul adah, ini min khawarikul adah bukan? Di luar, iya. Dan ternyata itu memang melibatkan syaitan. Ya. Nah, kalau ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahu ini kita, mungkin beliau nambahin nih. Cuman memang enggak ada salapnya. Yang ada salapnya menisbatkan sihir kepada salap yang dalam hal yang buruk ya. Menisbatkan sihir kepada nabi. Sebagaimana Yahudi. Nah, kalau di sini menisbatkan sihir kepada seni. Ajib itu. Orang jahiliyah enggak ada ngomong gitu. Menisbatkan sihir kepada siapa? Seni. Ya. Kemudian lanjut kata Syekh Shalal Fauzan. Wa mithlu ma 'inda Isa 'alaihi salam 'inda Ab Ibra'il Akmahi wal Abras. Semisal apa yang ada pada Isa 'alaihi salam berupa menyembuhkan orang yang berpenyakit buta dan kusta. Wa ihya'il mauta, menghidupkan orang mati dengan catatan bi idnillah. Dengan izin dari Allah. Ya. Untuk semakin menegakkan hujah Nabi Isa alaihi salam. Wa ma atahu Allah li Muhammadin minal mu'jizat, dan apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa mukjizat alati adamuha hadzal Qur'anul azim, yang paling besarnya mukjizat Nabi adalah Quran ini. Alladzi a'jazal basyariyata kullaha, yang Allah membuat semua makhluk tidak mampu, semua makhluk tidak mampu untuk membuat Quran ini, bahkan satu surat pun. Wa a'jazal jinna wal insa ayatu bimislihi, yang Allah membuat jin dan manusia mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran. Wa amma jara al khariqul adati ala yadi abdin salihin taqiyyin mu'minin fahada yusamma karamatan. Tadi kalau pada para nabi namanya apa? Mukjizat. Namun kalau ini kebiasaan yang apa namanya, hal-hal yang di luar kewajaran ini ada pada orang hamba yang saleh, yang bertakwa, yang beriman, ini namanya karomah. Karomah minallah, karomatan minallah. Ajraha ala yadih, yang terjadi pada diri dia, pada tangannya. Untuk apa tujuannya? Imma li hujjatin fid din, sebagai hujjah bagi agama ini. Wa imma li hajatil muslimin, atau karena kebutuhan kaum muslimin. Kama hasala li Maryama, sebagaimana yang terjadi pada Maryam alaihissalam, fi anna Zakaria idza dakhala 'alaiha al-mihraba wajada indaha rizqa, ya, sebagaimana ya ketika Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, beliau mendapati ada di sisi mihrab tersebut ada rezeki makanan. Wa hiya mutafarriqatun lil ibadati bihadzal mihrab, ya, mutafarriqah, padahal Maryam sedang menyibukkan diri untuk ibadah di mihrab ini. Wa huwa makanul ba'i ibadah, itu tempat ibadah, ya. Wa kadzalika ma hasala li ashabil kahfi minan naumit tawil, demikian pula yang terjadi pada para pemuda ashabul kahfi yang ada di goa, tidur yang panjang. Wa baqaihim ala halatihim, namun mereka tetap dalam kondisi mereka, lam taqulil ardu ajsamahum, yang tanah bumi tidak memakan jasad mereka, padahal mereka ratusan tahun tidur di dalam goa tadi. Walam yahsul fi hayatihim khalalun, dan tidak tercapat cacat terjadi pada tubuh mereka. Hadza min karamatil auliya, ini adalah diantara karomah para wali. Namun karomah para wali yang seperti ini, kata Ibnu Taimiyah di kitab Al-Furqan baina auliya ar-rahman wa auliya syaitan, ini karomah yang tingkatannya rendah. Karomah yang tertinggi yang ada pada para wali bukan ini, namun apa? Keistiqomahan. A'zamul karamah luzumul istiqomah, kata Ibnu Taimiyah. Karamah yang paling dahsyat, yang paling besar, komitmen selalu di atas keistiqomahan. Ya. Makanya di kitab beliau Al-Furqan itu, Ibnu Taimiyah ketika menampilkan sampel contoh-contoh karamah orang-orang saleh antara tabi'in dengan sahabat, yang terbanyak ialah karomahnya para tabi'in dibandingkan dengan karomahnya para sahabat, yaitu hal-hal yang di luar kewajaran yang terjadi di antara sahabat dan tabi'in. Apakah tabi'in lebih sakti, lebih soleh, lebih takwa daripada para sahabat? Jelas sahabat lebih unggul. Namun kok ternyata terjadi yang nampak, yang tercatat, dibukukan dalam sejarah, kok karomahnya para tabi'in yang lebih banyak? Ini menandakan orang yang nampak hal-hal yang di luar kewajaran yang menandakan dia adalah wali, walaupun dia orang yang soleh. Dan ada pihak lain yang orang yang soleh, yang sama soleh mungkin dengan dia, dan tidak nampak hal-hal karomah yang ada pada diri dia, itu tidak menandakan yang nampak karomah pada diri dia itu yang lebih unggul dari sisi religi dia, dari sisi keagamaan dia, sikap beragama dia. Paham gak sini? Ya, banyaknya contoh karomah yang ada pada para tabi'in tidak menandakan tabi'in lebih unggul pada sahabat. Bahkan di contoh-contoh karomah yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah, enggak ada satu karomah dari Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kuat imannya. Ya, yang paling utama. Enggak ada. Ada tabi'in yang punya karomah. Ada orang-orang soleh yang punya karomah. Apakah dia lebih utama daripada Abu Bakar? Enggak. Ya. Taib. Amma mayajri. Taib. Fadal. Berikutnya dibaca. Siapa? Fakhruddin. Bismillah. Summa qala syari rahimahullah ta'ala. Amma mayajri mimma yushbihu khawariqul adati ala aidil kafarati. فهذه تعتبر من أفعال الشياطين فهذه تعتبر من الشعوذ تعتبر من الشعوذات والحيل والسحر والحيل والسحر التخييل أو من أعمال الشياطين واستخدامهم لإفساد استخدامهم لإفساد أقاعد الإنس والإضرار بهم وليست من الكرامات الذي يطير في الهواء أو يمشي على الماء وهو فاجر فهذا من فعل الشياطين لأنهم لما تقربوا إليهم بالكفر والشرك خدموهم فحملوهم في الهواء ومشوا بهم على الماء ومشوا به على الماء فما يجري على أيدي هؤلاء الفجرة من الشعوذات والشرك هو من أعمال الشياطين أو من حيلهم ودجلهم على الناس وهي أمور يتعلمونها فيما بينهم كما يتعلمون السحر ولا ينسب إلى الأنبياء وأتباعهم شيء منها ولهذا لما نسب اليهود السحر إلى نبي الله سليمان عليه السلام رد الله عليهم بأن السحر كفر ولا ينسب الكفر إلى الأنبياء وسليمان عليه السلام منهم ولا يليق به السحر. طيب. Ya, barakallahu fiik. Ya. Wa amma ma yajri mimma yushbihu khariqal ibadati adati ala aidil kafara min af'ali syaitan fa hadhihi tu'tabaru min asy'wadati والحيل والسحر التخيل أو من أعمال الشياطين. Adapun ya hal-hal yang di luar kenormalan tadi itu yang terjadi pada dari orang-orang yang menyerupai khawarik al-adah tadi, hal-hal dari apa yang terjadi dari hal-hal yang menyerupai khawarij al-adah tadi, hal-hal yang di luar kenormalan tadi, itu ada pada orang-orang kafir. Maka ini dianggap sebagai syahwadat, klinik, ya, walhiyal, tipu muslihat, atau sihir takhili. Sihir takhili, paham ya? Sihir kan ada dua, sihir hakiki dan sihir takhili. Sihir hakiki itu kayak santet. Kalau sihir takhili itu dihayalkan. Bahasa kita, bahasa di Bekasi, matanya disirep. Seakan-akan dilempar pulpen, pulpennya berubah jadi ular. Padahal kalau dipegang tetap itu pulpen. Tukang sihirnya Fir'aun melempar tongkat dan tali temali, berubah jadi ular. Enggak, hanya manusia yang disirep matanya oleh tukang sihir tadi. Seakan-akan itulah ular yang merayap. Ya. Au min a'mali syayatin, atau termasuk di antara perbuatan setan. Wastikhdamihim li ifsadi aqaidil insi wa idrari bihim. Ya. Dan mereka menggunakan bantuan setan tadi untuk merusak akidah manusia atau memudorotkan akidah manusia. Walaisat minal karomah, bukan karomah. Ya. Kalladzi yatiru fil hawa, seperti orang yang berjalan, yang terbang di angkasa, aw yamsi 'alal ma', atau berjalan di atas air. Wa huwa fajirun, namun dia orang yang fajir, durjana, jauh dari agama. Maka jangan tertipu. Kita ini orang ini, kita ini kagetan. Baru ngeliat pakai jubah, baru ngeliat orang bacaan ayat, pakai sorban. Ya, disangka ustaz, padahal dukun. Padahal dukun. Ya. Bahkan mereka show di TV tadi. Kayak nama-namanya kita sebut tadi. Ini mimbar bitahdir, ya. Hai, agar kaum muslimin menjauhinya. Ya. Makanya para ulama mengatakan di antara Imam Syafi'i, idza ra'aita syakhsan qad yatiru. Ya. Wa fawqal ma'i. Ya, wa fawqal ma'il bahri. Ya, yasir wa lam yaqif ala hududis syara' fa innahu mustadrajun bid'i. Jika Anda melihat seorang yang dia bisa berjalan, ya, dia bisa terbang di angkasa. Wa fawqa ma'i al-bahri yasiru, dia bisa jalan di air laut, di lautan. Ya. Wa lam yaqif 'ala hududis syara', namun dia tidak berhenti di atas batasan syariat. Artinya dia nabrak itu batasan syariat. Enggak sholat, mabuk. Ya. Maka ketahuilah, kata para ulama di antara Syafi'i, itu wal istidraj. BDI dia ahli bid'ah. Ya. Hati-hati. Ya. Kok bisa benar-benar ngangkat dia di udara, bisa berjalan di air? Ya, itu memang bisa jadi benar. Ya, namun itu bukan karomah, fahada min fi'li syayatin. Itu perbuatan setan. Li'annahum lamma taqarrabu ilaihim bil kufri wasyirki, karena tatkala para dukun ini atau orang-orang yang disangka wali ini mendekatkan diri mereka kepada setan dengan kekufuran dan kesyirikan, khadamuhum. Maka setan berkhidmat melayani si tukang sihir ini. Fahamaluhum fil hawa, setan yang mengangkatnya ke udara, ke angkasa, sehingga dia merasa bisa terbang. Au masyaubihim malan ma, membuat mereka bisa berjalan di air, didorong dari air, disaksikan orang-orang. Ya, taib. Padahal dia orang yang fajir, gak pernah sholat Jumat. Gimana mau jadi wali? Nabi SAW menyatakan, man taraka salasa Jumat tahawunan biha, siapa yang meninggalkan tiga kali sholat Jumat karena menyepelekannya, min ghairi udrin, tanpa udur, taba'allahu ala qalbih, Allah menutup kolbunya. Kolbunya sudah ditutup dari hidayah. Gimana mau jadi wali? Ya. Fama yajri ala aidil haula'il fajarati minasy syawadat wasyirk wa min a'mali syayatin. Maka apa yang terjadi pada pada orang-orang kafir tadi berupa perkelenikan, kesyirikan, itu adalah tindakan setan. Au min hiyalihim, atau tipu muslihat setan. Wadajalihim ala nas, tipu daya setan bagi manusia. Wa ya umurun yata'allamunaha fima bainahum. Itu adalah berbagai perkara yang mereka pelajari satu sama lain di antara mereka. Kama yata'allamuna as-sihra, sebagaimana mereka belajar sihir. Ya. Wala yunsabu ilal anbiya wa asba'uhum syai'un minha wa asba'ihim syai'un minha. Dan tidak boleh sihir tadi dinisbatkan sedikit pun kepada para nabi dan pengikut para nabi, sedikit pun enggak boleh. Walihada lamma nasabal yahudu as-sihra ila nabiyyi Sulaiman radallahu alaihi bi anna as-sihra kufrun. Oleh karena itu tatkala orang-orang Yahudi menisbatkan sihir kepada Nabi Allah Sulaiman, maka Allah membantah mereka. Ya, dengan menyatakan bahwasanya itu adalah sihir tadi adalah kekufuran. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidaklah kufur, walakinna syayatina kafaru. Yu'allimunan nasa as-sihr. Setan yang kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Maka mempelajari dan belajar sihir atau mengajarkan sihir adalah kekufuran. Allah bantah Nabi Sulaiman terlibat kekufuran jauh sekali. Wa ma kafara Sulaiman. Ya. Taib. Wala yunsabu al-kufru ilal anbiya wa Sulaiman minhum wala yaliku bihi as-sihr. Maka kekufuran tidak boleh disandarkan pada Sulaiman. Dan enggak layak Nabi Sulaiman melakukan sihir. Nah. Al-mas'alatu al-hadiyatu wa isrun. Permasalahan ke-21. Nah, ta'abbuduhum bil muka'i wa tasdiyah. Peribadatan mereka orang-orang jahiliyah dengan muka, dengan bersiul dan tasdiyah, tepuk tangan. Nah, faddal. Dibaca sini. Siapa? Mujahid. Qala syarih rahmata'ala min masailil jahiliyati allati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'abuduhum ay taqarrubuhum ilallahi bil muka'i wat tasdiyati. Qala Allah ta'ala wa ma kana salatuhum indal bayti illa muka'a wa tasdiyah. Ay ma taqarrubu al-musyikina ma kana taqarrubu al-musyikina ilallahi indal ka'bati al-musyarrifati al-musyarrafati illa muka'an wa tasdiyatan wal muka'u huwa safirun as-safiru wa as-safiru wa tasdiyatu hiya tasfiqu bil aidi wal akfi ya'malunaha wal akfi ya'maluna hadha 'inda al baiti wa yusammunahu salatan yataqarrabuna biha ila Allah subhanahu wa ta'ala wa dhalika mimma zayyanahu lahum shayatinu al insi wal jinni li'anna al-ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala wa hiya tawqifiyatun fal insanu la yuhdathu shay'an min 'indi nafsihi yuhdithu shay'an min 'indi nafsihi aw yatalaqahu min ghairihi mimma lam yashra'hu Allahu yata'abbadu bihi ilallahi wa huwa laysa lahu aslun fi syar'i. Nah. Ya, permasalahan yang ke-21 ta'abuduhum bil muka'i wa tasdiyah. Peribadatan mereka orang-orang jahiliyah dengan bersiul dan tepuk tangan. Min masailil jahiliyati allati khalafahum fiha Rasulullah SAW ta'abuduhum. Di antara permasalahan jahiliyah yang diselisih oleh Rasulullah SAW itu peribadatan mereka ay taqarrubuhum minallah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah bil muka'i wa tasdiyah. ya, dengan bersiul dan tepuk tangan. Wa ma kana salatuhum indal bait illa mukaan wa tasdiyah. Dan tidaklah salat mereka, peribadatan mereka di sisi Baitullah melainkan dengan bentuk mukaan, dengan bersiul dan tepuk tangan. Ya, Syekh Wahbah Al-Zuhaili ketika mengomentari ayat ini di kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Munir, beliau mengatakan ja'alu salatahum indal bait ala hadan nahwi. Orang-orang musyrikin menjadikan salat mereka, ibadah mereka di sisi Baitullah, di sisi rumah Allah dengan bentuk semodel ini, macam ini. Mimma yadullu ala jahlihim, ya, yang menunjukkan akan kebodohan mereka. Kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka bima'nal ibadah, akan makna ibadah. Ya. Wa adami hurmati Baitillah. Ya, wa ya. Dan juga ini menunjukkan akan ketiadaan pengetahuan mereka akan kehormatan Baitullah, masjid. Ya, di masjid di sisi Baitullah tepuk tangan dan bersiul dilarang, haram, apalagi yang di masjid malah joget-joget. Di masjid nyanyi-nyanyi kayak di gereja. Paham enggak? Yang joget-joget mereka artikan itu ibadah pada Allah. Nyanyi-nyanyi kata mereka ibadah pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Baik. Ai makan taqarrubum al-mustaqarrubul musyrikin ila Allah indal Ka'bati al-musyarafa illa mukaan wa tasdiyah. Itu tidaklah upaya pendekatan musyrikin kepada Allah di sisi Ka'bah yang dimuliakan melainkan dengan bentuk bersiul dan tepuk tangan. Wal muka huwa as-safir. Muka itu safir, bersiul. Wa tasdiyah at-tasfiq bil aidi wal akuf. Bertepuk tangan dengan tangan dan telapak tangan. Ya malunaha indaha indal bait. Yang mereka amalkan ini di sisi Baitullah. Yusammunahu salatan. Mereka namakan ini sebagai salat. Mereka ibadah pada Allah dengan begini. Ya, ya taqarrabuna biha ila Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kayak begini. Tepuk tangan, siul-siul. Wa dzalika mimma zayyanahu lahum asyayatinul syayatinul insi wal jin. Ini adalah karena apa yang telah dihiasi oleh setan dengan bentuk tipu daya setan dari kalangan jin dan manusia. Li'annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah taala wa hiya tauqifiyatun. Yang demikian karena yang namanya ibadah tidaklah melainkan itu sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Itu tauqifiyah, mesti ada dalil. Fal insan la yuhdisu syai'an min indi nafsi. Seorang enggak boleh mengada-ngada dalam ibadah ini sedikit pun dan melalui diri au yatalaqahu min ghairihi mimma lam yashrahum Allah. Ya. Atau dia enggak boleh. Dia talaki tadi ibadah dia ambil dari orang lain, ya, dari hal-hal yang tidak Allah syariatkan. Ya ta'abbadu bihi ila Allah, yang dia beribadah dengannya kepada Allah. Wa huwa laisa lahu aslun fi syara', padahal enggak ada landasannya dalam syariat. Nah, Nabil, faddal. Wa min huna thumma qala syarih rahimahullah wa min huna yu'khadhu tahrimu hataini al-khoslataini as-safiru wa as-safiri as-safiri wa tasfiqi wa in lam وإن لم يقصد الإنسان بهما العبادة لأن في ذلك تشبها بالمشركين والتشفيق إنما أباه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء خاصة عند الحاجة كتنبيه الإمام إذا سهى في صلاته lima fi sautiha idza kanat bihadratir rijali min al fitnati wala yajuzu lirrajuli ay yastabiha bil ay yastabi yatashabbaha bil kuffari wala bil mar'ati fit tashyiqi. Terus wa idza kana ya. Wa min huna nukhat tahrimu hataina khaslatain. Dari sini yukhat diambillah keharaman dua perkara ini, as-safir wa tasfiyah, yaitu bersiul dan tepuk tangan. Wa illam yaqsidil insanu bihima al-ibadata, walaupun orang-orang manusia tidak memaksudkan dalam ibadah. Lianna fi dhalika tashabuhan bil musyrikin, karena yang demikian itu adalah tashabuh kepada orang-orang musyrik. Ya, Syekh Al-Utsaimin merinci ya, hukum bersiul dan tepuk tangan. Kalau dalam rangka ibadah sebagaimana musyrikin, maka haram. Kalau dalam rangka hiburan, dalam rangka beribadah kayak tadi itu, beribadah ini haram. Ya, kalau dalam rangka hiburan haram. Tepuk tangan, nanti aplaus. Haram. Nah. Ya. Ada perkara yang mubah. Ya. Kalau dalam rangka apa? Memberikan tanbih. Hei Mas. Hei. Manggil. Pak, Pak. Nah. Kang Baso lewat. Naik motor. Panggil, Bang, Bang. Jauh. Nah, itu enggak ada yang merinci ulama. Sweet itu enggak ada yang merinci. Ah. Sweet. Nah, itu enggak ada. Yang dirinci oleh para ulama adalah tepuk tangan. Ya. Tepuk tangan. Kenapa? Karena itu menyerupai kaum musyrikin, kalaupun tidak dalam rangka ibadah. Ya. Makanya kata Syaukani ini, tepuk tangan ini, ya dulu alaman irjal minhum mutlaqan. Ya, ini menunjukkan larangan bagi pria secara mutlak. Syaukani haram secara mutlak. Kalau Ibnu Muflih mengatakan makruh. Ya, kata Ibnu Muflih yukrah as-safir wa tasfiyah. Wa tasfiq. Ya. Itu dimakruhkan aja. Taib. Wat tasfiq innama abahullah. Ya, yang namanya tasfiq, tepuk tangan, innama abahu nabiyul nisa khassatan. Itu diperkenankan oleh Nabi hanya bagi wanita. Ya. Indal hajati. Ketika ada hajat, katanbihil imam idza sahafi shalah. Semisal kalau dia ngingetin imamnya ketika dalam salat. Ya, kalau kita ngingetin imam bagi laki-laki dengan bertasbih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tasbih lirijal wa at-tasfiq linnisa." Ketika mengingatkan imam itu dengan tasbih bagi pria, subhanallah. Tapi kalau bagi wanita dengan tepuk tangan. Nah. Sahih. Lima fi sautiha. Karena kalau suaranya wanita, idza kanat bihadrati rijal minul fitnah, kalau itu ada pria fitnah. Ya. Misal antum ngimamin salat di musala mall maghrib. Alhamdulillah rabbil alamin. Makmumnya ada antum, ada bapak-bapak, ada cewek-cewek di belakang. Antum lupa tahiyat awal atau lupa apa. Akhwatnya subhanallah. Ahmad yang jadi imam langsung deg-degan. Tadinya lupa jadi tambah lupa. Wah, ini suaranya ini gadis apa nenek-nenek ini. Ya. Ya, maka enggak boleh bagi pria menyerupai orang-orang kafir dan menyerupai wanita terkait masalah tepuk tangan ini. Ya. Tapi kalau untuk mengingatkan orang lain, ya bagi pria mengingatkannya itu bukan di luar sholat. Mas jangan, woi, woi. Ah itu boleh. Manggil. Iya. Ya. Nah, boleh itu kapan? Kata Syekh Utsaimin, kalau bangkitkan semangat. Itu pun bagi anak-anak. Membangkitkan semangat. Ayo semangat. Itu bagi anak-anak, bukan pria, bukan dewasa. Ya. Paham sini ya? Budaya tepuk tangan itu di negeri kita itu enggak ada. Itu bukan bagian dari kearifan budaya lokal. Itu murni dari pihak penjajah kafir Belanda, Inggris, Portugis yang memberikan contoh buruk ini kepada kita. Tepuk tangan. Pemenangnya fulan, tepuk tangan. Ya. Lah terus kalau saya menang lomba, misalkan muslih. Menang lomba balap sepeda. Ya enggak? Kalau di balap lari. Lari dari kenyataan. Muslim kalau di balap lari menang. Kan enggak daftar. Boleh itu enggak ada judi ya. Enggak daftar pakai uang. Muslim juara satu kita perkenalkan. Muslim. Nah. Harusnya kita apa? Barakallah fi. Barakallah. Bukan tepuk tangan kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu dari negeri mana? Ada dari kaum muslimin contohnya. Ya? Enggak ada. Hah? Burung dara. Enggak ada. Antum ngelepas burung dara antum ambil dari dongdang. Antum lepas. Udah, hus, hus. Lepas. Biar nungguin yang di sana ada yang ngelepekin. Nah, tahu enggak ngelepekin? Selamat yang digiring-giring tuh. Pakai ceweannya yang sayapnya di kodi. Nah. Ya? Tahu pasa? Nah, dilepas. Biar dia tahu kandang. Ya, biar dia tahu kandang, dilepas. Dia dilepas biar dia enggak murung kalau di kandang. Ya enggak apa-apa. Burung dara kalau seharian di kandang, ya gimana itu burung daranya? Stres. Ya enggak. Stres dia. Makanan ada stresnya. Bengkak dia badannya, orang enggak gerak. Tapi kalau dia keluar, wah, ngepakin sayap, sehat dia. Ya muslih. Ah, dilepas. Dilepasnya gimana? Muslih lepas burung dara. Jangan ditepokin. Kan biasanya muslih tepokin ya. Oh, mau ngapain? Hush, hush. Nah. Emangnya kalau enggak ditepokin dia enggak terbang gitu. Lepas, terus enang kering di atas pohon. Ya. Taib gitu. Taib, selesai ya masalah ini. Adapun permasalahan yang ke 22 ya, nanti insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik syadala ila lantastabrikatubillah.